الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب والحمد لله سنعيد إلى بحثنا وإلى درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. Pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Pada bab Al-Adab pada Kitabul Jami'. Fa qabla dhalik فجزاكم الله خيرا على انتظار semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersabar dalam talabul ilmi, di mana kita ketahui bersama bahwasannya urusan dan perkara dalam kehidupan dunia ini ada dua hal, apa yang kita inginkan kadang terjadi dan itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita inginkan terkadang tidak terjadi. Dan ini merupakan salah satu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin di balik itu semuanya pasti ada hikmah. Dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Baik, dan inilah kehidupan kita. Kadang sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, sesuatu yang tidak kita inginkan datang. Sesuatu yang sudah kita bataskan waktunya ternyata mundur. Sesuatu yang tidak kita inginkan batas waktunya ternyata tepat. Itulah kehidupan dunia kita, yang mana semuanya itu pasti ada hikmah dan pasti ada baik kebaikan di balik apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dan apa yang kita lakukan di malam hari ini dan yang terjadi pula di malam hari ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Ya, sebelum kita lahir. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika sang janin sudah berusia 3 bulan itu ditiupkan padanya ruh, kemudian diperintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara, bikat bi rizqi, rezekinya seberapa. Wa ajali, ajalnya kapan. Wa amali, dan juga amalannya. Sampai waktu-waktunya pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib sakir au sa'id, apakah dalam malam amalannya tadi dia menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang sakiyun, orang yang celaka. Ala kulli hal, kita sebagai manusia berusaha untuk tandim, ya, memberikan program-program kegiatan kita, tetapi semuanya kita berikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berencana, adapun pemutus segala apa yang kita rencanakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengetahui hal ini akan terus bisa mendatangkan syukur. Ya. Likaila tafrahu bima atakum, supaya engkau tidak merasa berbangga-bangga dengan apa yang kamu dapat, wala taksau bima ya fatakum, dan tidak pula bersedih hati terhadap sesuatu yang tidak engkau dapat. Ini semuanya adalah na'am rahasia dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita sudah ambil satu hadis yang sangat mulia, yang menjelaskan tentang adab berpakaian seorang muslim, yaitu hendaknya seorang muslim itu berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat. Taib, hal ini guna untuk membedakan mana muslim dan mana kafir. Jadi orang muslim punya ciri khusus, orang kafir punya ciri khusus. Kekhususan orang kafir tidak boleh ditiru oleh orang muslim. Taib. Dan seputar permasalahan yang terjadi tentang perkara ini, apakah memendekkan kain di atas mata kaki itu sekedar sunnah atau wajib? Baik. Dan memanjangkan di bawah mata kaki sekedar makruh atau haram? Di sini ada khilaf, adapun jumhur berpendapat bahwasannya memanjangkan kain di bawah mata kaki jika dasarnya sombong ini adalah haram. Taib. Tetapi sudah kita ambil pula pada pertemuan yang lalu bahwasannya hayatul kibri, keadaan sombong menurut syariat itu sendiri adalah memanjangkan kain di bawah mata kaki. Jadi itulah keadaan sombong dalam syariat tanpa melihat si pemakai. Mungkin di sana ada orang yang berhujah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memakai sarung atau celana di bawah mata kaki. Tetapi orang yang berhujah dengan hadis ini tentunya harus belajar dan memahami kisah terjadi kenapa kain sarungnya Abu Bakar kok sampai melorot. Apakah di situ ada unsur kesengajaan? Atau Abu Bakar As-Siddiq itu sudah menjaga untuk di atas mata kaki kemudian jatuh sendiri. Nah, maka kita ambil dari kisah yang terjadi bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika kain sarungnya ini melebihi mata kaki, ini bukan atas unsur kesengajaan. Diriwayatkan bahwasannya kedua pinggangnya Abu Bakar As-Siddiq itu kecil sehingga ketika dililitkan di sana kain pasti melorot. Ya, jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menurunkan kain di bawah mata kaki itu tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi yang tadinya di atas mata kaki kemudian melorot, naikkan lagi melorot, naikkan lagi melorot. Nah, sehingga Rasul mengatakan apa? Innaka lasta mimman yaf'alu dzalik. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukan seperti ini dengan kesombongan. Paham ya? Jadi hujah orang yang mengatakan bahwasanya memanjangkan kain sarung di bawah mata kaki itu boleh dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini apa? Telah salah. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak melakukan hal itu dengan unsur kesengajaan, tetapi sudah disengaja untuk di atas mata kaki kemudian melorot jatuh. Taib. Ini seputar dilema atau polemik yang terjadi seputar isbal. Taib. Di sini masih ada faedah yang seputar yang kita sampaikan. Qala rahimahullah wa hasilu. Nah, sekarang kesimpulan dan hasil dari yang disebutkan oleh beliau. Annal isbal yastalzimu jurrut thawb wa jurrut thawb yastalzimu khuyala. Jadi kalimat isbal yang dilarang dalam syariat yang jumhur mengatakan haram itu artinya adalah menjulurkan kain terkhusus yang di bawah mata kaki. Dan orang yang menjulurkan kain itu akan mengharuskan sombong. Ya. Jadi ini ada keharusan-keharusan. Orang itu kalau berpakaian berlebih-lebihan, apa tujuannya? Ya. Orang itu kalau berpakaian berlebih-lebihan, tujuannya apa? Menampakkan kekayaan, menampakkan keunggulan, menampakkan keutamaan, ya. Taib. Jadi semuanya ada tuntutan. Orang yang isbal, ya tuntutannya dia akan memanjangkan kain. Dan orang yang memanjangkan kain, tuntutannya akan mendatangkan sifat khuyala, kibir pada dirinya. Walau lam yaksuduhu labis, walaupun sifat sombong ini tidak dimaksudkan oleh si pemakai. Waqad akhraja Ibnu Munir an Ibni Umar fi athna'i hadithi Rafa'ah. Telah dikeluarkan oleh Ibnu Munir rahimahullah dari Abdullah bin Umar pada pertengahan hadis Rafa'ah yang disandarkan sanadnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Iyyaka wa jurul izar, fa inna jurul izar minal makhilah. Jauhilah engkau memanjangkan kain, sarung, celana, jubah di bawah mata kaki. Kenapa? Fa inna jurul izar, memanjangkan kain tadi, minal makhilah, termasuk dari perbuatan sombong. Ya, jadi keadaan sombong menurut syariat adalah panjangnya kain sarung, jubah maupun celana di bawah mata kaki. Itulah keadaan sombong menurut syariat. Jadi tanpa melihat si pemakai kain tadi sombong atau tidak. Waqad akhraja Tabrani min hadithi Abi Umamah wa fi kisati li Amr ibni Zurarah al-Ansari. Dikeluarkan hadis ini dalam kitabnya At-Tabrani dari hadis Abi Umamah. Al-Imam At-Tabrani ini punya dua kitab. Yang satu disebut dengan Mu'jamul Kabir, ini lebih tebal dan berjilid-jilid. Ada yang disebut dengan Mu'jamul Saghir, beberapa jilid saja. Disebutkan dalam salah satu kitab beliau dari hadis Abi Umamah tentang kisahnya Amr ibnu Zurarah. Beliau seorang Ansari. Mengatakan di sana, innallaha la yuhibbul musbil. Sesungguhnya Allah itu enggak cinta dengan orang yang musbil. Ya, cukup ini sebagai cambuk bagi setiap muslim. Allah itu enggak cinta. Berarti kalau Allah enggak cinta, benci. Taib. Nah, seorang mukmin tentunya akan senantiasa menginginkan setiap apa yang dilakukan itu apa? Mahabbah dari Allah. Karena apa yang dilakukan dan Allah cinta itulah ibadah. Sehingga Syekhul Islam mendefinisikan ibadah dengan apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Setiap perkara yang dilakukan yang Allah cinta dan Allah ridha, baik ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu semua ibadah. Sehingga orang yang musbil bukan dikatakan orang yang ibadah, tetapi orang yang maksiat. Tetapi terkadang manusia mengalahkan perkara yang mulia ini hanya demi model, ya, hanya demi tren, hanya demi kemajuan dan arus zaman. Dianggap syariat ini sebagai sebuah aturan yang mengekang gaya hidup mereka. Dianggap pula syariat ini hanya sifatnya teknis saja, bukan sesuatu yang perlu banyak diperhatikan. Wal muhtadi man hadahullah, dan orang yang mendapatkan hidayah adalah seseorang yang Allah berikan padanya hidayah. Fas'alullahu ta'ala hidayah. Kalau begitu, mintalah kepada Allah hidayah itu. Fal kisah anna Aba Umamah qol, dalam kisah itu bahwasanya Abu Umamah berkata, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itla hikna Amr ibn Zurarah al-Ansari fi hullati izarin warida waqad asbal. Tatkala kami bersama Rasulullah itlahi qana Amr ibnu Zurarah al-Ansari, tiba-tiba mengikuti kami, Amr ibnu Zurarah al-Ansari. Beliau sahabat dari Ansor. Fi hullati izar, memakai sebuah pakaian yang bagus, hullah ini, izar kebanggaan, sarung, dan juga pakai ridak, pakai selendang. Waqat asbal, namun dia memakai sarung dengan cara isbal, mata kakinya tertutupi dengan sarungnya. Jadi ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba Amr bin Zurarah ini mengikuti kami dengan berpakaian sarung dan selendang, sementara sarungnya menutupi mata kaki. Kata siapa? Abu Umamah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi nahiyati thawbih wa yatawadda'u lillah. Maka mulailah Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Amr bin Zurarah memakai sarung seperti itu, dia mengambil ujung sarungnya karena tawadhu'nya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, kemudian beliau bersabda, abduk, hambamu ya Allah, wa ibnu abdik, dan anak dari anak hambamu ya Allah, anak dari hambamu ya Allah, wa ammatik, dan anak dari hamba wanitamu ya Allah. Hatta sami'aha Amr, sampai ucapan beliau ini didengarkan oleh Amr bin Zurarah. Faqala ya Rasulullah, ini hamasu saqain, wahai Rasulullah, sesungguhnya kedua betisku ini kecil sekali, ya, sehingga aku berbuat seperti ini. Jadi kalau aku naikkan sarungku ini di atas mata kaki, akan kelihatan betisku ini kecil. Ya, masya Allah. Ini sahabat juga ada alasan sebenarnya kenapa memakai kain sarung ditutupkan mata kakinya. Ada alasan supaya betisnya yang kecil tertutupi sehingga nggak diejek manusia. Ini alasan siapa? Amr bin Zurarah. Beda dengan zaman kita sekarang, kaki normal, semuanya normal, tetapi melakukan perkara-perkara itu. Faqala ya Amr, innallaha qad ahsana kulla syai'in khalqah. Wahai Amr ibn Zurarah, ketahuilah sungguhnya Allah telah membaguskan setiap sesuatu ciptaannya. Ya. Jadi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, semuanya sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita termasuk orang yang menurut diri kita ciptaan kita kurang sempurna. Menurut diri kita. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita seperti ini keadaan kita, di balik itu ada rahasia hikmah yang besar, yang terkadang akal kita tidak bisa mencerna hikmah tadi. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Kenapa? Pilihan Allah untuk kita pasti lebih baik dari pilihan kita untuk diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena Allah kalau memilihkan untuk kita, itu sesuatu yang kita butuhkan, itu pasti. Kenapa? Allah tahu terhadap diri kita. Tetapi kalau kita memilihkan untuk diri kita, terkadang sesuatu tadi memang enggak berguna untuk kita sebenarnya. Wasanya kalau bisa pengin punya villa yang besar. Padahal buat apa coba? Kalau kita toh punya. Ya. Saya mah kalau bisa punya mobil berapa ya? 10 lah. Yang bagus satu, yang buat apa coba? Itulah terkadang pilihan kita itu kalau kembali ditengok secara logika saja, terkadang enggak ada gunanya. Jadi barang siapa yang enggak merasa bersyukur dengan apa yang Allah pilihkan pada dirinya, dia termasuk orang yang rugi. Seperti Amr bin Zurarah tadi. Nah, ketika dia beralasan, ketika dia musbil, memanjangkan kain sarungnya di bawah mata kaki, dia beralasan bahwasanya kedua lututnya ini kecil, maka Rasulullah mengatakan, sungguh wahai Amr ibn Zurarah, Allah itu telah membaguskan semua ciptaannya. Taib. Innallaha la yuhibbul musbil. Dan Allah tidak suka dengan orang yang seperti ini. Tidak suka dengan orang yang musbil. Perhatikan. Kalau seandainya hal itu menjadi sebuah alasan yang diperbolehkan, Rasul tidak akan mengatakan seperti itu pada Amr bin Zurarah. Ini padahal punya udzur. Ya. Lantas bagaimana dengan orang yang kedua kakinya sehat, kemudian melakukan isbal seperti ini, kemudian berhujah dengan apa? hadis Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya musbil itu boleh, dari mana hujah yang akan dia pakai dan dari sisi mana dia ambil kesimpulan tentang bolehnya musbil dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidaklah yang demikian kecuali orang-orang yang dasarnya itu pengennya mencari sesuai dengan hawa nafsunya saja, selesai. Nah, orang kalau sudah pengen sesuai dengan hawa nafsunya, susah untuk didakwahi. Alasannya ini kan seperti itu kan seperti itu kan pendapat ini kan pendapat. Lagi-lagi intinya adalah tidak mau, ya, apa yang hak tetapi dia menginginkan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Baik. Wa akhrajahu Tabrani wa Amr ibn Zurarah wa fi, dikeluarkan pula oleh al-Imam At-Tabari, kalau tadi Tabrani sekarang Tabari, dari Amr bin Zurarah, di dalam hadisnya tadi disebutkan kisah wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba asabi tahta rukbati Amr, ketika melihat perbuatan Amr bin Zurarah yang musbil, beliau memukulkan 4 jari jemarinya di bawah lututnya Amr bin Zurarah, dipukulkan. Taib. Suruh wudu. Ayo wudu dulu. Biar enggak ganggu yang lain. Ngantuk itu nular. Termasuk ain ya, Pak. Ain. Ain tahu ain ya. Ain itu kalau orang benci pada orang, melihat dengan kebencian, biasanya setan akan keluar. Set. Yang dia benci tadi bisa jadi jatuh, bisa jadi terluka, bisa jadi demam. Biasanya anak kecil nih yang sering kena ain. Jadi kalau kita punya anak kecil, kalau mau keluar rumah doakan, ya, doakan dengan zikir misalkan, Allahumma inni wa'iduka wa'iduhu bika minasyaitonir rajim wa min ainin lamah, ya, dari syaitan, dari ain. Biasanya kalau anak kecil dari rumah kok sehat pulang kok panas, ya, itu biasanya mungkin diantara manusia-manusia tadi itu ada yang senang dengan anak kita, takjub, wah anak kok lucu sekali, dipandang dengan takjub, heran, dia enggak mendoakan, akhirnya terkena tadi ain, anak tadi pulang jadi panas. Sering ya, ya, punya anak dibawa keluar rumah, waktu keluar rumah sehat anak kita, pulang ke rumah malamnya dia demam, padahal enggak ada apa-apa. Bisa jadi pandangan-pandangan dari manusia tadi karena mungkin takjub, karena mungkin ketika memandang tidak mendoakan. Nah, sehingga terjadi kisah pada saat itu ketika ada seorang sahabat, ya, saya ingat anak, ada yang membawa anak kecil, dipandang oleh sahabat yang lain dan takjub, maka Rasulullah mengatakan udu'ulahu, doakan dia. Barakallahu fi. Anak kecil pun butuh didoakan supaya pandangan kita yang takjub ini apa, enggak mendatangkan ain pada. Nah, termasuk daripada ain juga orang haid. Dikisahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, dikeluarkan dikisahkan dari Ibnu Qayyim, ada seorang yang haid masuk ke dalam sebuah sawah atau kebun. Kebun itu ibarat layu. Ini kisah nyata sahih. Nah, di antara yang lain ngantuk itu juga termasuk ain, nular. Ya, coba satu ngantuk pasti nanti nular. Nah, tadi Bu Sawah sudah kayak gini. Nah, baik. Nah, ini juga nular ini ngantuk. Baik. Disebutkan di sana oleh Al-Imam At-Tabari, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan 4 jari jemarinya di bawah lutut Amr bin Zurarah. Faqala, kemudian Rasul berkata, ya Amr, wa hadza maudiul izar. Inilah tempat sarung. Tsumma daraba bi arba'i asabi tahtal arba'. Kemudian yang 4 ini dipukulkan di atasnya 4 lagi tangannya. 2 tangannya, 1 yang kanannya mukul lagi. Tsumma qala ya Amr hadza maudhi'ul izar. Wahai Amr, inilah tempat batasan kain sarung. Coba, ketika seseorang mengerjakan perbuatan ini, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perkara ini perkara yang sepele, cuma-cuma sunnah? Apakah mungkin kita melakukan perbuatan seperti ini kalau kita loh memerintah anak kita dengan sungguh-sungguh sampai kita keluar, sampai kita membawa sabetan, perkara yang sunnah saja? Tidak mungkin kan? Ya? Sesuatu yang sifatnya ditekankan enggak mungkin ya akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang gampang-gampang saja, tapi apa betul-betul diiringi dengan penekanan. Ini menunjukkan bahwasannya tentang masalah musbil ini perkara yang sungguh-sungguh ditekankan untuk tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Al-hadis wa rijaluhu thiqah. Hadisnya panjang dan beliau mengomentari sanad-sanadnya semuanya thiqah. Pembawa kabarnya ini thiqah semuanya. Kemudian faedah yang ya terakhir yang beliau sampaikan, wa hukmu ghairi tsaub. Nah, sekarang hukum selain dari baju. Wal izar. Hukmuhuma. Hukumnya apa? Apakah juga imamah, kemudian ujung tangan ini, apa baju ini juga ada isbal atau tidak? Apakah isbal ini cukup pada kain yang menjulur di bawah mata kaki? Kalau yang namanya menjulur itu kan dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau kita punya kaos kaki, nggak perlu kita potong di bawah mata kaki. Wah, nanti khawatir isbal potong di bawah mata kaki. Aneh lucu nanti kalau seperti itu. Ya, kalau dari bawah yang ke atas namanya bukan menjulur. Ya, enggak apa-apa itu. Kalau kaos kaki kita nutupi mata kaki kita. Nah, yang tidak boleh itu kalau dari atas ke bawah. Dan sesuatu yang memang ada tujuan maslahat seperti jas hujan. Ya. Taib jas hujan kita potong sampai misalkan betis mau nyunah, ya basah semua. Tujuan kita pakai jas hujan itu untuk melindungi diri kita dari hujan. Nah, kalau kita potong sampai betis berarti enggak ada ya masalah, tujuannya jadi hilang. Jadi betul-betul kita dalam syariat ini tidak ekstrim dengan sesuai pendapat kita, tapi kita harus melalui bimbingan para ulama. Tapi kata beliau apa hukum selain dari celana, izar, sarung, jubah. Wa kadzalika lam masala Syu'bah Maharib Ibnu Dithar qala Syu'bah adkul izar. Ketika ditanyakan kepada Syu'bah Maharib Ibnu Dithar, berkata Syu'bah, adzikrul izar, atau maksudnya bagaimana dengan kain sarung? Qala ma khassa izaran wala qamisa. Allah alam, tidak dikhususkan pada izar, tidak pula pada gamis. Wa maksuduhu, dan maksudnya anna ta'bir, bahwasanya ungkapan bisaub dengan baju, yasmul izar wa ghairu. Ini mencangkup juga kain sarung, celana dan juga yang lainnya. Wa akhrajahu Ibnu wa akhrajahu al-Sunan illa Tirmidzi, dikeluarkan oleh ashabus Sunan. Jadi Sunan itu adalah kitab yang dikumpulkan di dalamnya masalah-masalah fikih. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah itu adalah kitab, nama sebuah tulisan yang tulisan tadi dirangkumkan di dalamnya bab-bab fikih. Namanya Sunan. Kalau di kita kan Sunan gelar, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Nah, maksudnya ahlu Sunan ini para ulama yang menulis kitab sesuai dengan susunan fikih. Bukan Sunan Tirmidzi, maksudnya itu Imam Tirmidzi digelari dengan Sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Bukan, Sunan di sini apa? Kitab tulisannya siapa? Imam Tirmidzi. Sunan Abu Dawud kitab tulisannya Sunan, kitab tulisannya Abu Dawud. Jadi kalau dikitakan Sunan Kalijogo berarti ada kitabnya Sunan Kalijogo yang ditulis. Cari itu kitabnya kalau ada. Ya mungkin enggak tahu ini kalau Sunan ada dalam bahasa kita enggak? Kalau Jawa enggak ada kiai. Kalau orang Sunda ajengan. Kalau Sunan enggak tahu dari mana. Makassar entah dari mana kita juga enggak tahu. Apa karena niru-niru ini kita juga enggak tahu. Kalau niru ini berarti salah. Karena Sunan ini maksudnya kitab. Kecuali Tirmidzi. Disebutkan di sana dalam kitab-kitab Sunan, kecuali Sunan Tirmidzi, An ibni Umar dari Abdullah bin Umar, an abihi dari Umar bin Khattab, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala berkata beliau, al isbal fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu terjadi pada sarung, terjadi pada qamis, terjadi pula pada imamah. Man jarra minha syai'an khuyala'a lam yangdurullahu atau lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan perkara tadi karena sombong, Allah enggak akan melihat dia di hari kiamat. Wa in kana fi isnadihi Abdul Aziz Ibnu Abi rawat wa fihi maqal, tapi dalamnya ada seorang rawi ya yang bernama Abdul Aziz bin Abi rawat, beliau ini dibicarakan apakah sikoh atau enggak. Qala Ibnu Battal rahimahullah, wal isbalul imamah wal murad bihi isbalul adzabah zaidah ala majarat bihi al adah. Di sini dikomentari oleh Ibnu Battal, kalau imamah itu isbalnya seperti apa? Isbalnya imamah itu adalah ujung kain yang melebihi dari kebiasaan pemakainya. Jadi kalau ahlul Yaman itu kalau pakai imamah ya cuma dimasukkan di ubet-ubet gini, masukkan selip sudah, paling sampai punggung. Nah kalau melebihi punggung, misalkan sampai bawahnya pantat sampai dubur, nah berarti ini apa? Isbal. Wa akhraj an-Nasa'i min hadithi Amr ibn Umayyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama arkha tarafa imamatihi baina katifaih. Disebutkan dari Amr bin Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan ujung imamahnya sampai apa? Sampai pundaknya. Taib sampai apa? Sampai pundaknya. Jadi kalau orang Libya, biasanya kalau di Yaman dulu kita di jamaat, yang paling rapih itu pakai imamah itu orang Libya. Orang Libya, orang Jazair. Taib itu paling rapih. Jadi imamahnya apa cuma sedikit saja yang keluar sampai sekitar apa punggung. Nah itu rapih sekali imamahnya, bagus. Orang Libya. Sampai apa namanya sampai pundak sini. Wa kadzalika tatwilu akmamil qamis ziyadatan 'alil mu'tad, kemudian memanjangkan apa? Tangan, memanjangkan lengan tangan dari kebiasaan. Mungkin yang biasanya kita pergelangan tangan sini dia panjangkan sampai nutupi tangan misalkan. Baik. Tapi nanti kita akan sampaikan pula ucapan-ucapan para imam yang lain, apakah pendapat ini disetujui dan disepakati oleh semuanya atau di sana ada khilaf. Kama yaf'alu ba'du alil Hijaz wa isbalul muharram, isbalul muharram. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Hijaz. Kita tidak tahu seperti apa yang dilakukan oleh penduduk Hijaz. Yang seperti ini isbal yang muharram, mungkin sampai lebih. Ya, dan ini pun hay'ah yang jelek tentunya. Ya, punya baju sampai melebihi tangan. Wa qad naqala al-qadhi Iyad an ulama karahata kullama zada 'alal 'adah. Nah, ini yang terpenting adalah definisi yang disebutkan oleh qadhi Iyad. Bahwasanya para ulama menganggap dibencinya setiap hal yang keluar dari kebiasaan masyarakat. Nah, sehingga apa? Akan dinamai atau masuk dalam apa? Libas syuhrah, libas ketenaran, libas yang bisa membuat pemakainya apa? Syuhrah, terkenal. Itu lo fulan dulu yang pakai baju, kalau pakai baju lengannya sampai nutupi jari jemarinya. Nah, ini berarti apa? Fulan tadi terkenal dengan bajunya tadi. Namanya dikatakan libas syuhrah. Itu lo yang kalau pakai sarung sampai apa? Nyapu jalan. Nah. Sebenarnya sarungnya biasa, murah-murahan, tetapi karena sifat pakaiannya tadi sampai dia dikenal membedakan dari sekian halayak, maka yang seperti itu dikatakan libas syuhrah. Jadi libas syuhrah, libas ketenaran itu bukan berarti mahalnya, ya, tapi bukan berarti apa murahnya, tetapi setiap seseorang yang meniatkan dengan pakaiannya dia terkenal dengan itu. Kan kadang ada yang terkenal sampai itu loh, kalau pakai baju itu terus, misalkan. Nah, bisa jadi libasnya syuhrah. Yang jelas setiap apa yang keluar dari kebiasaan itu apa? Makruh. Wa 'alal mu'tad fil libas, dan atas yang biasa dari pakaian, model-model kaya pakaian, minatul wasi'ah, dari apa panjang dan luasnya. Jadi setiap yang keluar dari kebiasaan tadi ya dibenci. Kalau kita biasa pakai XL misalkan, kemudian kita pakai double XL sampai mungkin 3 sampai gombyor-gombyor kayak gitu, ini enggak baik menurut syariat. Jadi dikhawatirkan masuk dalam apa isbal. Seperti itu. Tetapi kalau kita pas beli kok salah ukuran, jangan waduh ini enggak boleh, ini enggak saya pakai. Ya dipakai enggak masalah. Baik. Nah, ini semuanya kalau misalkan ada pilihan. Kalau misalkan memang ukuran segitu ya pakainya segitu saja, enggak usah sampai melebihi kebiasaan. Kalau penduduk kita pakai baju itu ya sampai misalkan apa? Sendi tangan kita ini ya jangan sampai nutupi tangan misalkan. Ya, semuanya makruh jika keluar dari adat kebiasaan. Baik. Untuk poin ini insyaallah kita akan berikan tambahan pada pertemuan yang lain dari kalam para ulama seputar isbat. Jadi pahami. Baik. Kita ambilkan satu hadis. Wa anhu radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala hadukum falyakul biyamini. Dari masih dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimali. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Setan sama orang kafir kira-kira sama atau lebih jelek setan? Ya mungkin lebih jelek setan lah, walaupun kita belum melihat kayak apa setan. Ya. Kalau seandainya orang kafir saja perilaku mereka, kebiasaan mereka kita suruh menyelisihi, apalagi kebiasaan setan. Taib. Ini juga masalah yang sepele, masalah yang hampir kebanyakan kaum muslimin, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, mementingkan perkara ini. Hampir mayoritas kalau kita masuk ke hajatan kaum muslimin, kondangan-kondangan dan lain sebagainya, itu pasti makan dan minumnya pakai tangan kiri. Pasti. Sampai kita katakan pasti karena hampir semuanya. Kecuali 1-2 kebetulan pakai tangan kanan. Itu kebetulan. Bukan disengaja, kebetulan. Baik, masya Allah, padahal ini adalah termasuk diantara kebiasaan syaitan. Wa anhu, perhatikan, kalau kita enggak dikasih tahu Rasulullah, apakah kita tahu kalau ini kebiasaan syaitan? Tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam semuanya itu adalah syariat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Tapi terkadang kaum muslimin sendiri tidak mampu untuk memahami dengan baik. Taib. Dikeluarkan hadis ini oleh Muslim. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Tapi karena terjadi sebuah permasalahan yang besar tentang terfitnahnya Imam Bukhari dengan ucapan khulqu af'alil ibad, makhluknya perbuatan hamba, akhirnya demi untuk menjauhi permasalahan yang besar ini, Imam Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Bukhari. Masya Allah, padahal berapa ribu yang dia dengar dari Imam Bukhari, tetapi tidak ditulis sama sekali dalam kitab sahihnya. Padahal Imam Bukhari sendiri adalah imam yang fiqah, ya, Jabalul Hifat, gunungnya hafalan. Sampai-sampai matanya buta hanya sekedar nulis apa? Sahih Bukhari. Dan tidaklah dia menulis hadis dalam Sahih Bukhari kecuali sebelum menulis beliau sholat 2 rakaat apa? Istikharah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Istikharah dulu. Masya Allah. Satu hadis istikharah dulu, jangan-jangan salah, jangan-jangan betul. Kalau dalam istikharahnya tadi di Allah, Allah berikan kepada beliau ilham untuk tetap hatinya untuk menulis hadis ini, dia tulis. Kalau tidak, ganti yang lain, sholat lagi, seperti itu. Dan nulisnya pun bukan di bawah terangnya apa? Listrik, di bawah terangnya apa? Bulan. Jadi kalau enggak ada bulan, enggak nulis. Masya Allah. Kalau kita kadang terang listrik benderang kayak gini, telah sedikit resah. Ya, kayak semut merah nunggu roti. Nah, rotinya enggak ada, resah, kabur. Al-hadis dalilun ala tahrimil akli wa syurbi bisyimal. Hadis ini ada dalalah yang jelas haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Fa innahu allalahu bi annahu fi'lu syaitan wa khalqahu. Karena dalam hadis ini Rasulullah memberikan alasan hal ini perbuatan syaitan. Wal muslim ma'murun bi tajannubi tariqi ahlil fusuq fadlan an syaitan. Seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi segala jalannya orang-orang fasik. Ya, tindak tanduknya orang fasik itu dijauhi oleh orang muslim. Jangan ditiru dan jangan bangga, apalagi tindak tanduknya syaitan, perilaku syaitan atau kebiasaan syaitan. Ya, sungguh seorang muslim itu kalau berani berpenampilan dengan sunnah di hadapan kaum muslimin, ini termasuk kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan kamka qabtil jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Panas memang, ya, dilecehkan, direndahkan. Tetapi kalau kita kokoh, ya, sungguh mereka itu pada tempat yang thayyib, tidak tetap. Jadi kekokohan kita di atas sunnah itu bisa menarik mereka ke dalam hidayah. Tetapi kalau kita yang di atas hidayah enggak kokoh, enggak kuat, enggak berani, enggak tenang, ya enggak siap, ya mereka pun akan semakin apa? Menggoyang keadaan kita sehingga kita goyang dan akan terjatuh seperti mereka. Tapi kalau kita kuat, kita akan dipegang oleh mereka untuk jadikan apa? Penolong kita. Nah, seperti itulah lalu sunnah. Kalau kita di tengah-tengah kaum muslimin sendiri kita kagok, goyang, aduh jangan-jangan gimana ini, gimana itu, gimana ini, ya mereka, kita akan jatuh dengan mereka. Apa seperti ya seorang yang diterpa banjir pengin cari pegangan, ternyata pegangannya ini ya enggak kuat, akhirnya apa? Terbawa arus. Demikian juga kaum muslimin. Sebenarnya mereka ketika menyakiti kita, mengejek kita itu sebenarnya apa? Pengin memegang kita untuk dijadikan sebagai sebuah apa? Pemandu. Supaya mereka tertolong dengan arusnya zaman itu. Tapi terkadang pegangan itu ternyata tidak kuat, sehingga apa? Hanyut bersama mereka. Baik. Karena beruntunglah kita yang diperkenalkan dengan sunnah, cuma tinggal bagaimana kita mengokohkan diri kita dengan sunnah ini. Wa dhahabal jumhur ila annahu yastahibbul aklu bil yamin wa syurbu biha la li annahu bisyimal muharram wa qad zada an-nafi wal akhdhu wal i'ta'. Adapun jumhur berpendapat bahwasanya makan dan minum dengan tangan kanan itu mustahab, disunnahkan. Bukan berarti kalau dengan tangan kiri haram. Taib. Dan ditambahkan pula dari riwayat Nafi', baik mengambil atau memberikan itu disunnahkan juga dengan tangan kanan. Ini semuanya adalah baik. Karena tidaklah seseorang itu jika kita beri dengan tangan kanan kecuali merasa dihormati, dan tidaklah pula ketika kita ngambil dengan tangan kanan kita kecuali orang itu akan merasa apa? Dihormati. Sebaliknya, kalau kita beri dengan tangan kiri, seakan-akan orang lain itu meremehkan kita. Kurang ajar banget ini ngasih tangan kiri. Ini kayak sama budaknya aja misalkan. Itu juga terjadi pada jiwa manusia. Baik, jadi tidaklah Islam ini setiap syariatnya kecuali apa? Mendatangkan sebuah kemaslahatan. Maka pelajari, pahami dan amalkan, pasti baik. Taib wallahu taala alam sawab. Isbiru, bahasa Arabnya kita tunda lagi. Abbas insyaallah sambil mengamalkan yang sudah ada. Karena tujuan kita bukan menyelesaikan kitab tapi mengamalkan yang sudah ada. Jadi ketika tidak belajar berarti ada kesempatan untuk praktek. Naam lah, alhamdulillah, toyib, lumayan. Nah. Nakif. Huna insyaallah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Syukur. Thank you.